بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهداه واتبع أثره إلى يوم الدين أما بعد. أيها الإخوة والأخوات kaum muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Muhtasar Zadil Ma'ad, bekal menuju kampung akhirat, tentang petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berwudu. Dimulai dengan wudu karena wudu adalah syarat sahnya salat. Dan salat adalah ibadah yang paling mulia, ibadah yang paling utama. Kita lanjutkan kata beliau, bismillahirrahmanirrahim. Wa kana yasilu bainal madmadati wal istinshaqi. وَكَانَ يَسْتَنْشِكُ بِالْيُمْنَ وَيَنْتَثِرُ بِالْيُسْرَ. Adalah Nabi SAW menyambung antara berkumur-kumur dan istinsyak. Berkumur-kumur jelas yaitu memasukkan air ke mulut. Dan ini dianjurkan oleh Nabi SAW. Kata beliau, إِذَا تَوَضَّعْتَ فَتَمَضْمَضْ. Kalau kamu berwudu maka berkumur-kumurlah. Hikmahnya jelas yaitu membersihkan mulut dari sisa-sisa makanan, dari bau yang tidak enak, ya. Wal istinshaq. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabung dengan istinshaq. Istinshaq artinya memasukkan air ke hidung. Masukkan air ke hidung. Dan ini juga dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wabaligh fil istinshaqi illa an takuna shaiman. Bersungguh-sungguhlah kamu dalam istinshaq kecuali kalau dalam keadaan berpuasa. Ya. Dan hikmah dari perintah atau anjuran untuk istinshaq adalah untuk membersihkan hidung. Makanya riset menunjukkan bahwasanya hidung orang yang istinshaq, berwudu, istinshaq, istinshar itu memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya bersih, ya, tidak kotor, tidak berminyak, tidak berdebu. Berbeda dengan orang-orang yang tidak berwudu, tidak istinsyak, mereka hidungnya apa, ya, banyak kotorannya, banyak debunya, berminyak, ya, banyak upilnya. Baik. Ini salah satu juga, salah satu akibat. Seandainya sering-sering istinsyak, insya Allah hidungnya apa? Ya, bersih. Ya, bersih. Dan ini menunjukkan kepada kita salah satu keindahan, di antara keindahan-keindahan agama Islam. Bagaimana Islam adalah agama yang menjaga kebersihan. Kebersihan mulut, kebersihan hidung. Demikian juga Islam sangat menjaga kesehatan. Ya, kesehatan mulut kita, kesehatan hidung kita, ini sangat diperhatikan. Oleh karenanya, jika kita perhatikan, anggota-anggota wudu yang dibasuh, yang dibersihkan, itu adalah anggota-anggota yang sering kena kotoran. Muka, sering kena apa? Debu, tangan, kaki. Itu yang memang sering-seringnya kena kotoran. Perut kan enggak ada. Karena tertutup. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama yang sangat mencintai kebersihan dan mencintai kesehatan. Ya, bersih bukan hanya sekedar bersih hati, tetapi juga bersih pakaian kita, bersih badan kita, bersih lingkungan kita. Karena kebersihan itu ada dua macam. Yang pertama adalah kebersihan hati. Ini sangat ditekankan di dalam agama Islam. qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung, sungguh bahagia orang-orang yang membersihkan hatinya, membersihkan dari syirik, membersihkan dari bid'ah, membersihkan dari dosa-dosa, penyakit-penyakit hati, sombong, hasad, ya, riya, ujub dan sebagainya, dibersihkan. Kemudian kebersihan yang kedua adalah kebersihan zahir, kebersihan yang nampak. Kebersihan pakaian, wasiyabaka fatahir, pakaianmu bersihkanlah. Kebersihan badan, kita dianjurkan untuk berwudu, dianjurkan untuk mandi, bahkan ada mandi yang hukumnya wajib. Semua itu menunjukkan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang bersih. Lingkungan, ya, rumah. Makanya kalau ada orang Islam kok jorok, ya, kurang bersih, jangan salahkan Islamnya. Itu individu orang yang tidak mengamalkan ajaran agama Islam. Kadang kan ada orang, ini orang Islam kok jorok, bukan orang Islamnya, bukan Islamnya. Jangan salahkan Islamnya. Kalau ada orang Islam maling sandal di masjid, jangan salahkan Islamnya. Itu individu orangnya yang tidak mengamalkan ajaran agama Islam. Kalau ada orang Islam kemudian misalkan melakukan terorisme, pengeboman, jangan yang dituding adalah Islamnya. Islam berlepas diri dari hal itu. Nah, jadi kesalahan-kesalahan individu jangan dikaitkan dengan ajaran. Ya, karena banyak orang yang tidak mengamalkan ajarannya. Baik. Jadi beliau ingin menekankan kita di sini bahwasanya antara berkumur dengan istinsyak, dan kalau istinsyak berarti otomatis istinsar. Kalau istinsyak itu memasukkan air ke hidung, kalau istinsar mengeluarkannya. Ya, mengeluarkannya. Ini satu paket. Ya, makanya beliau adalah Nabi menyambung antara berkumur-kumur dan istinsyak. Artinya satu paket. Habis berkumur-kumur, kemudian sebagian airnya dimasukkan ke hidung. Gitu ya. Tapi satu cakupan. Ambil satu cakupan, sebagian air masuk ke mulut, sebagian air masuk ke hidung. Ya. Ini, jadi bukan sendiri-sendiri. Bukan berkumur sendiri kemudian istinsab sendiri. Tapi itu satu paket. Itu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yastansiku bil yumna. Beliau istinsyaknya dengan tangan kanan. Wa yantathiru bil yusra. Adapun mengeluarkannya, mengeluarkan air dari hidung menggunakan pakai tangan kiri. Jadi berkumur pakai tangan kanan, sekalian istinsyak pakai tangan kanan, adapun mengeluarkannya pakai tangan kiri. Karena kaidahnya ya, tangan kiri itu digunakan untuk membersihkan. Untuk membersihkan. Jadi misalkan maaf membersihkan cebok misalkan pakai tangan kiri. Jadi untuk sesuatu-sesuatu yang membersihkan maka itu pakai tangan kiri. Baik. Selanjutnya wa kana yamsahu ra'sahu kullahu taratan wa taratan yuqbilu bi yadayhi wa yudbiru bihima. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya, yakni mengusap rambut kepalanya seluruhnya. Wa taratan yuqbilu bi yadayhi wa yudbiru bihima. Dan adalah beliau yukbilu membelakangkan dengan kedua tangannya dan kemudian memajukannya. Walam yasihha annahu iktasara ala mashi ba'di ra'sihi albatta. Dan tidak sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengusap sebagian kepalanya. Taip. Ini tentang masalah mengusap kepala. Jadi kalau kepala itu diusap, bukan dibasuh, bukan disiram. Ya, bukan disiram. Berbeda dengan wajah, dengan tangan, kaki, itu disiram. Ya, tapi kalau rambut kepala itu diusap. Apa bedanya? Ghusl dengan masah. Kalau mengusap itu dengan air yang sedikit, ada air tapi sedikit, ya, berbeda dengan ya, tangan, berbeda dengan wajah. Lafaz di dalam Al-Quran adalah waghsilu, ya, basuhlah wajah-wajah kalian, tangan kalian, kaki kalian. Tapi kalau rambut kepala, maka wamsahu biru'usikum, usaplah. Dan itu faedahnya, ya, faedahnya jelas. Karena rambut kepala kalau dibasuh pakai air yang banyak, memberatkan. Memberatkan, apalagi kalau di daerah-daerah yang dingin. Ya, subuh-subuh, bangun tidur, musim hujan, untuk wudhu aja kadang apa? Abot. Ya. Wudhu kak ya. Apalagi kalau misalkan suruh nyiram kepalanya. Paling malas biasanya. Ya. Taip. Apalagi kalau daerah-daerah yang sangat dingin sekali. Ya, di Saudi itu kalau pas dingin, Masya Allah, malas gitu. Itu kadang minyak itu bisa jadi beluben. Ya, saking kadang sampai 0 derajat. Ya. Taip. Jadi itu hikmah, di antara hikmah syariat. Karena kalau disuruh mencuci atau membasuh kepala itu sangat memberatkan. Makanya diusap. Tetapi petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengusap rambut kepala itu seluruhnya, tidak sebagian. Ini maksudnya. Wamsahu biru'usikum, usaplah seluruh rambut kepala, bukan hanya sebagian. Ya, kan ada sebagian yang kalau mengusap rambut kepala cuma sebagian aja, jambulit tok misalnya. Ya, maka ini menyelisih apa? Petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, petunjuk Rasulullah sallallahu apabila mengusap kepala, maka beliau mengusap apa? Semuanya. Kalau ada yang mengatakan, oh, dalam bahasa Arab wamsahu biru'usikum itu bisa bermakna sebagian. Dalam madhab Syafi'i, ya, mereka membolehkan kalau cuma apa sebagian saja, jambul tok misalkan sebagian aja. Itu alasannya adalah bahasa Arab. Wamsahu biru'usikum. Ya, alba kata mereka di situ ba lit tabaid, yakni sebagian. Usaplah sebagian kepala kalian. Ya, kita jawab bahwa orang yang paling faham tentang Al-Quran siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling faham tentang Al-Quran adalah Rasulullah sallam. Ketika Allah SWT mengatakan wamsahu biru'usikum, usaplah ya kepala kalian. Memang ada perselisihan di kalangan para ahli fikih, ya. Sebagian para ulama mengatakan harus seluruhnya. Dan ini yang masyhur dalam madhab Hanabila dan madhab-madhab yang lain. Sebagian ulama memang seperti yang masyhur dalam madhab Syafi'i, mereka sebagian saja. Boleh, sebagian itu boleh. Ya, taib. Kita terlepas dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama ini, hendaknya bagi kita melihat praktek Nabi. Sekarang orang yang paling paham tentang Al-Quran kita sepakat adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana praktek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memahami ayat ini? Ternyata kita lihat bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ketika beliau mengusap kepalanya, rambut kepalanya, beliau mengusap seluruhnya. Ya, dalam riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan bada'a bimuqaddami ra'sihi. Ya, dalam hadis Utsman bin Affan yang menceritakan tentang sifat ya, wudhu Nabi SAW. Demikian juga dalam hadis Abdullah bin Zaid. Bada'a bimuqaddami ra'sihi. Rasulullah SAW memulai dengan bagian depan ya, kepalanya. Hatta dhahaba bihima ila qafah. Kemudian Rasulullah SAW mengusapnya sampai ke tengkuk. Berarti sampai ke belakang. Summa raddahuma, kemudian mengembalikan kedua tangannya hatta raja'a ilal makani alladhi bada'a minhu, sampai balik lagi ke tempat awal di mana beliau memulainya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kepalanya, yaitu apa? Seluruhnya, bukan cuman sebagian saja. Ya, dan ini pendapat yang lebih kuat, walaupun kita tahu bahwa di sana ada pendapat yang membolehkan hanya sebagian saja. Ya, yaitu madhab Syafi'i rahimahullahu taala. Tetapi sebagaimana pesan Imam Syafi'i rahimahullahu taala sendiri, idza sahal hadisu fahuwa madhhabi. Apabila ada hadis yang sahih, maka itulah pendapatku. Kita tidak boleh taklid kepada siapapun, termasuk kepada Imam Syafi'i, kepada Imam Ahmad, kepada Imam Malik. Ya, hendaknya bagi kita untuk mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan tetap menghormati para ulama yang menyelisih hal ini. Dan ingat, yang dimaksud oleh para ulama madhab Syafi'i tentang mereka yaitu mengusap sebagian, itu hanya boleh. Ya, hanya boleh. Dalam artian, dalam madhab Syafi'i mereka mengatakan boleh sebagian, bukan berarti afdol. Bukan berarti afdol. Mereka tetap sepakat bahwasanya yang paling afdol itu adalah kalau mengusap seluruhnya. Jadi menurut madhab Syafi'i sekalipun, bahwa mengusap seluruhnya itu yang lebih apa? Utama. Hanya kalau cuma sebagian, menurut mereka apa? Boleh. Ya, jadi kita daripada memilih yang boleh, mending memilih yang lebih afdal. Apalagi sebagian para ulama yang lain mengatakan kalau cuma sebagian itu gak boleh. Kan gitu. Ya. Baik. Selanjutnya, wa ma tawaddaa illa tamadda wastansha. Tidak pernah Rasulullah SAW berwudu kecuali beliau berkumur dan istinsyak. Ini menguatkan pendapat bahwasanya berkumur dan istinsyak hukumnya adalah wajib. Ya, karena Rasulullah enggak pernah meninggalkan sekalipun. Padahal wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selama hidupnya enggak kehitung. Berkali-kali. Tapi tidak pernah dinukil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat enggak berkumur atau enggak istinsyak. Itu enggak pernah. Ini menunjukkan menguatkan pendapat yang mengatakan bahwasanya al-madmadhah dan istinsyak, berkumur dan istinsyak itu hukumnya adalah wajib. Karena di sana ada sebagian para ulama mengatakan bahwa berkumur dan istinsyak itu enggak wajib. Tapi pendapat yang lebih kuat bahwa berkumur dan istinsyak hukumnya adalah wajib. Ya, kenapa? Pertama, bahwa mulut dan hidung itu bagian dari wajah. Dan Allah SWT mengatakan fahsilu wujuhakum. Ya. Basuhlah wajah-wajah kalian. Termasuk di antaranya yaitu apa? Ya, berkumur dan istinsyak. Ini termasuk muka. Yang kedua, bahwa Rasulullah SAW memerintahkannya dalam beberapa hadis. Seperti dalam hadis yang tadi sudah saya sebutkan, idza tawaddata fatamadmad. Kalau kamu bermudu, maka berkumurlah. Di situ perintah. Dan kaidah usul fikih mengatakan bahwa asal perintah menunjukkan wajib sampai ada dalil yang memalingkannya, dan tidak ada dalil yang memalingkannya. Ya. Kemudian diperkuat bahwa tidak pernah dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau meninggalkan berkumur dan istinsyak. Andaikan itu tidak wajib, tentu sesekali Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya untuk menjelaskan kepada umat bahwasanya berkumur dan istinsyak itu tidak sampai pada taraf wajib. Ya. Walam yuhfad annahu ahalla bihima marratan wahida. Tidak pernah dinukil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meninggalkan berkumur dan istinsyak walaupun cuma sekali. Ya, yang menunjukkan bahwasanya itu adalah wajib. Andaikan tidak wajib, tentu sesekali akan ditinggalkan oleh Nabi. Wa kadzalikal wudhu'u murattaban wa mutawaliyan. Demikian pula wudu secara tertib dan mutawali, tidak ada senggang. Ya, ini juga hukumnya adalah wajib. Artinya wudu itu harus tertib. Seperti yang ditertibkan atau disebutkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiki wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman. Dan ayat kalau dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman, maka ayat itu adalah ayat yang penting. Ya, sebagaimana kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, jika kamu mendengar Allah berfirman wahai orang-orang yang beriman, maka ayat itu, maka pasanglah telingamu baik-baik. Dan ayat jika dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman, maka itu adalah konsekuensi keimanan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Maka ini hukumnya wajib. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian sampai ke siku. Sampai ke siku. Aslinya kata yad di dalam bahasa Arab itu telapak tangan. Aslinya. Cuma di sini ada kata ilal marafiq, sampai ke siku. Berarti menunjukkan sampai ke siku. Ya. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah. Ini beda ya. Kalau wajah sama tangan itu cucilah, basuhlah. Ya, ini pakai air yang lebih banyak. Berbeda dengan wamsahu biru'usikum. Ya, usaplah ya rambut kepala kalian. Usap, ini pakai air dikit saja. Yang penting basah. Wa arjulakum ilal ka'bain. Dan cucilah atau basuhlah kaki kalian. Ini harus tertib. Gak boleh misalkan kalau orang wudu kaki dulu. Kaki dulu, baru kemudian rambut kepala, baru kemudian diwale. Model baru misalnya. Ya, 2019 wudu model baru. Kadang kan ada sebagian orang cari sensasi. Ya, cari sensasi. Ya, dimodifikasi misalkan. Nah, ini enggak boleh. Ibadah itu tauqifiyah. Artinya sudah paten, sudah diatur. Ya, tidak boleh bagi kita untuk memodifikasi, merubah-rubah, enggak boleh. Ya, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut apa? Tertolak. Jadi ayat ini menunjukkan wajib wudu itu secara tertib. Tidak boleh kemudian tidak tertib, ya. Dan yang kedua yaitu mutawalian. Mutawalian itu artinya langsung antara satu anggota badan, ya, anggota wudu ke anggota wudu berikutnya itu apa? Tidak ada jarak yang lama. Jangan sampai misalkan habis cuci muka, terus ya main bola dulu, ya misalkan makan, ya turun, ya habis itu melanjutkan wudhunya, misalkan melanjutkan wudhunya tadi, nggak boleh. Adapun kalau cuma sebentar, maka tidak mengapa. Misalkan kerannya mati, ya misalkan, kemudian nyalain sebentar, kemudian melanjutkan lagi, maka tidak mengapa. Ya, kalau cuman sebentar. Tapi kalau lama, waktunya lama, maka harus diulang lagi dari awal. Ya, harus diulang lagi dari awal, karena harus mualat. Ya, harus mualat. Mualat itu artinya berkesinambungan antara satu amalan ke amalan berikutnya. Tidak boleh ada jarak yang pemisah yang lama. Ya. Tidak boleh ada jarak pemisah yang lama. Seperti halnya misalkan orang tawaf juga begitu. Atau tawaf atau sa'i misalkan. Habis tawaf atau pas sa'i misalkan, kemudian apa? Capek. Istirahat sebentar, boleh. Kalau cuma sebentar, pegel minum zam-zam dulu. Ya. lanjut lagi nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian tawaf atau sa'i, ya tidur dulu, ya sampai 1 jam, ya jalan-jalan, ya belanja mall, balik lagi melanjutkan, ya nggak boleh, harus dari awal lagi, ya karena harus muwalat. Taib. Walam yuhilla bihi marratan wahidatan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ya meninggalkan dua hal tadi walaupun cuma sekali. Maksudnya tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wudu kemudian enggak tertib. Ya, itu enggak pernah. Enggak pernah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu kemudian enggak berkesinambungan, itu enggak pernah. Ini menunjukkan bahwasanya tertib di dalam wudu dan berkesinambungan dalam wudu itu hukumnya adalah wajib. Andaikan itu tidak wajib, tentu sesekali Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Ya, akan tidak tertib, sesekali Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berkesinambungan untuk menjelaskan kepada umat bahwa itu tidak sampai pada taraf wajib. Wa kana yaghsilu rijlaihi idza lam yakuna fi huffain wala jawrabain. وَيَمْسَحُ أُذُنَيْهِ مَعَ رَأْسِهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا. Dan adalah Nabi SAW mencuci kedua kakinya apabila kedua kakinya ya tidak memakai sepatu. Ya, kalau memakai sepatu maka Nabi SAW mengusapnya. Itu yang disebut masah alal huffain, mengusap dua sepatu. Dan itu nanti akan dibahas juga oleh penulis. Boleh. Terutama kalau pas dingin-dingin ya. Itu termasuk kemudahan dalam syariat Islam. Itu boleh, Pak, cuma diusap saja. Ya, atasnya sepatunya itu diusap itu aja. Atau pakai kaos kaki misalkan, kemudian apa? Diusap. Itu boleh. Karena kalau musim dingin terutama itu berat kalau kemudian nyuci apa? Kaki. Berat. Terutama di daerah-daerah yang sangat dingin. Ya, mungkin kalau di Indonesia kayaknya enggak terlalu ya. Ya, sedingin-dinginnya Indonesia ini masih lumayan lah. Tapi kalau di sebagian tempat, ya termasuk di Saudi kalau musim dingin, ya itu atau di tempat-tempat yang sampai salju, nah itu berat. Ya. Maka kalau memang memakai sepatu ada keringanan, yaitu cukup diusap atasnya. Tapi kalau tidak memakai sepatu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam petunjuk beliau yang sering dilakukan adalah dicuci. Jadi tergantung kepada keadaan kaki. Kalau kakinya terbuka tidak memakai kaos kaki, tidak memakai sepatu, maka hendaknya dicuci. Taib. Wa yamsahu udhunayhi ma'a ra'sihi dhahirahuma wa batinahuma. Dan adalah Nabi SAW mengusap kedua ya, telinganya bersama kepala. Zahirahuma wa batinahuma. Baik yang luar maupun yang dalamnya telinga. Ya. Dan ini satu paket dengan kepala. Makanya dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani demikian juga Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-udhunani minar ra'si. Dua telinga itu bagian dari kepala. Ya. Dua telinga bagian dari kepala. Oleh karenanya, pendapat yang kuat juga bahwasanya untuk telinga itu tidak pakai air baru. Tidak pakai air baru, cukup dengan air yang dipakai untuk mengusap kepala. Jadi kita membasuh dari depan, kemudian ke belakang tengkuk, sampai kemudian ke depan lagi seperti dalam hadis tadi ya, Bukhari Muslim. Kemudian langsung ke telinga, ya ke telinga. Sebagian jari masuk ke dalamnya, kemudian yang jempolnya ini ke bagian luarnya, mengusap untuk yang luarnya. Ini pendapat yang lebih kuat. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa untuk mencuci telinga itu apa? Pakai air baru. Jadi sendiri-sendiri antara kepala dengan telinga. Ya, jadi ada kepala sendiri, kemudian apa? Telinga sendiri. Ini memang ada pendapat seperti ini. Ini yang masyhur dari madhab Syafi'i rahimahullah taala, tapi pendapat yang lebih kuat secara dalil adalah pendapat ya ulama yang lain, diantaranya adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal ya, berdasarkan hadis tadi, al-udhunani minar ra'si, dua telinga itu adalah bagian dari kepala ya, sehingga tetap di usap dan yang kedua tidak ya memakai air yang baru tersendiri ya, cukup dengan lanjutan dari kepala tadi. Taib. Selanjutnya, jadi mengusap itu pada dua keadaan. Pertama, yaitu pada rambut kepala. Dan yang kedua, yaitu membasuh apa? Sepatu. Ya, pada membasuh sepatu. Dan kaidah yang disebutkan oleh para ulama bahwa kalau yang namanya mengusap maka tidak diulang, cukup apa? Sekali saja. Ya, para ulama mengatakan la tikraru fil mamsuha. Tidak ada pengulangan dalam ya mengusap. Oleh karenanya ya, kepala itu cuman sekali saja. Berbeda sama yang lain. Kalau yang lain kan berapa? 3 kali. Tapi kalau kepala cuma sekali saja. Demikian juga ketika kita mengusap sepatu. Cuman sekali saja. Ya. Sekali, tidak perlu 2 kali atau 3 kali. Jangan disamakan seperti mencuci kaki. Enggak. Ya, pendapat yang kuat bahwasanya mengusap sepatu atau kaos kaki itu hanya sekali. Nah, itu kaidahnya tadi, la tikrara fil mamsuha. Tidak ada pengulangan di dalam mengusap. Wa kullu hadisin. Demikian juga dalam wudu, dalam tayamum. Nanti akan kita bahas, tayamum itu cuman sekali karena itu mengusap. Maka cuman sekali. Ya, maka sebagian kalau tayamum sampai 3 kali misalkan, maka itu tidak benar. Ya, pendapatnya lemah. Wa kullu hadisin fi adhkaril wudhu'i allati tuqalu alaih fakadhib ghairu tasmiyati fi awwalihi wa qawlu ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahirin. Dan setiap hadis tentang doa-doa dan zikir-zikir wudu yang disebutkan ya, maka semuanya adalah dusta. Kecuali yang pertama adalah doa sebelum wudu, yaitu bismillah di awalnya. Ya, sebelum kita memulai wudu, bismillah itu ada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wudu aliman lam yadhkur isma wa alaih. Tidak sempurna wudu seseorang apabila dia tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga wudu doa setelah wudu. Ya, setelah selesai wudu, kaki sudah selesai, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk berdoa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin. Waj'alni minal mutatahirin. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali hanya Allah. Dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang bertaubat. Dan termasuk orang-orang yang bersih. Di sini 2 kebersihan ya. Taubat itu membersihkan batin. Membersihkan hati. Ya, sedangkan minal mutatahirin ini maksudnya adalah kebersihan zahir, kebersihan yang nampak, pakaian, badan dan sebagainya. Taib. Jadi ini faedah penting dari Imam Ibnu Al-Qayyim, bahwa zikir-zikir dan doa-doa yang banyak ya diriwayatkan dalam sebagian kitab, ya ada doa-doa khusus, misalkan pas kumur ada doa, pas membasuh tangan ya ada doanya, wajah ada doanya. Ini disebutkan seperti misalkan oleh Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Ya. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadul wujuh. Ketika mengusap wajah misalkan ada doanya, ya Allah putihkan wajahku pada hari di mana wajah-wajah besok saat itu putih. Ya, pas kaki ada sendiri. Riwayat-riwayat itu semuanya adalah apa? Dusta. Dan sebagai faedah bahwa hadis-hadis yang banyak terdapat di dalam Ihya Ulumuddin banyak yang tidak sahih. Maka kita harus waspada, harus selektif. Ya, tidak semua yang terdapat di dalam kitab kemudian apa? Oh, berarti sahih. Enggak. Apalagi kitab-kitab Ihya Ulumuddin atau Durratun Nasihin, ya, kitab-kitab yang tidak selektif terhadap hadis-hadis antara yang sahih dengan yang tidak. Banyak memuat. Padahal hadis apabila tidak sahih, apalagi dusta, ini berbahaya. Karena berarti kita berdusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa kita beribadah dengan hadis-hadis yang dusta. Karena hadis dusta itu berarti bukan hujjah. Karena bukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang bisa dijadikan hujjah itu adalah Al-Qur'an dan juga hadis yang sahih. Adapun yang tidak sahih maka tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Taib. Walam yakun yaqulu fi awwalihi nawaitu wala ahadun minas sahabatil battah. Dan tidak pernah juga Rasulullah SAW sebelum wudu beliau ngomong dulu nawaitu. Demikian juga salah seorang sahabat pun enggak pernah ada penukilan ya dalam satu riwayat pun bahwa Nabi dan para sahabat sebelum wudu, sebelum sholat, sebelum puasa mereka apa? Menjaharkan, melafatkan niat. Kadang kan ada sebagian orang sebelum wudu atau sebelum sholat nawaitu sholata al-isya'i arba'a raka'atin ada'an lillahi ta'ala fi masjid Al-Ihsan. Nah. Ya, khalfa imam siapa ini? Ya. Masyaallah, sebagian orang komplit. Pernah jadi teringat yang diceritakan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu taala bahwa ada orang pas di Masjidil Haram mengeraskan niatnya pas salat zuhur. Nawaitu salata dzuhri arba'a raka'atin fardhon lillahi ta'ala fi Masjidil Haram ya khalfa Imam As-Sudais ya masyaallah. Akhirnya ditegur sama sebelahnya orang biasa. Mas, kenapa? Ada yang ketinggalan apa? Tanggal harinya tahunnya belum tadi. Si ono sing kurang. Baik. Ala kulli hal bahwa mengeraskan niat itu tidak ada tuntunannya. Ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dari sahabat. Enggak pernah ada. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat bertahun-tahun. Wudu bertahun-tahun. Enggak terhitung jumlahnya. Andaikan memang itu disyariatkan tentu akan dicontohkan oleh Nabi. Ya. Pernah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam baca doa istiftah itu ya sebelum Al-Fatihah itu para sahabat mengetahui gerakan ya mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jenggotnya yang bergerak itu disampaikan oleh para sahabat sampai segitunya. Oh, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum baca surat Al-Fatihah beliau apa? Berkata sahabat, ada gerakan, tapi kita nggak tahu beliau berdoa apa. Ya, sedetail itu para sahabat menyampaikan. Jadi tidak ada penukilan dari para dari Nabi atau para sahabat bahwasanya mereka apa? Ya, melafadzkan niat. Karena niat itu pada dasarnya tempatnya adalah di dalam hati. Ya, tidak perlu untuk dilafadzkan. Ya, makanya para ulama sepakat apabila berbeda antara niat dengan apa yang dilafadzkan, ulama sepakat yang menjadi patokan adalah yang apa yang di dalam hati. Ya, misalkan ada orang keliru, nawaitu sholatan dzuhri arba rakaatin, padahal sholat isya. Padahal sholat isya misalkan, yang menjadi patokan adalah niat. Ya, bukan lafadznya. Nah, kemudian walam yatajawaz as-salasata qattu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lebih dari tiga, maksudnya tiga kali. Dia enggak sampai empat kali basuhan, ya, cucian, itu enggak. Siapa yang lebih dari tiga kali berarti dia melampaui batas. Ya. Wa kadzalika lam yasbut anhu annahu tajawazal mirfaqain wal ka'bain. Demikian juga tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melampaui siku pada tangan. Demikian juga mata kaki pada kaki. Ya, ada sebagian sahabat ya pernah ketika beliau berwudu itu sampai ketiak. Nah, ini diingkari. Diingkari. Ya, yang benar adalah cukup sampai apa? Sampai siku saja. Itu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun yang sampai siku misalkan, nah, maka ini melampaui batas. Ya. Walam yakun ya'tadu tansyifa a'dha'i. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tidak pernah tidak terbiasa untuk mengusap ya, mengusap anggota wudunya. Maksudnya setelah selesai kemudian mengusap dengan anduk misalkan, itu tidak menjadi kebiasaan Rasulullah. Artinya kadang mengusap ya, kadang enggak. Artinya itu sesuatu yang boleh saja. Ya, habis wudu kemudian misalkan kita pakai anduk untuk dikeringkan, silakan, enggak ada masalah. Tapi kalau enggak dikeringkan juga enggak ada masalah juga. Bahkan pernah dalam sebuah riwayat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam usai wudu dibawakan oleh salah satu istrinya anduk, tapi Nabi apa? Menolaknya, enggak usah. Ya, kadang kan sebagian kita enak malah seger malah. Iya, pas panas-panas misalkan, enggak usah diusap. Seger malah. Taib, wa kana yuhallilu lihyatahu ahyanan. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyela-nyela jenggotnya. Yakni pas wudu. Menyela-nyela jenggotnya. Berarti Nabi itu berjenggot. Nabi berjenggot. Buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyela-nyela jenggotnya. Ya, ini figur kita, suri tauladan kita. Ya, yang hendaknya menjadi contoh bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, maka tidak boleh bagi kita untuk mencela orang yang berjenggot atau syariat jenggot, enggak boleh. Nabi aja berjenggot, bahkan beliau menganjurkan, memerintahkan kepada kita. Nah, beliau menyela-nyela karena jenggotnya beliau itu lebat. Jadi di sela-sela. Caranya ya dengan menyela-nyela ambil air ya, bisa dengan diginikan kalau yang lebat ya, atau bisa juga dengan ya namanya di sela-sela begini juga kayak disisir, itu juga apa bisa tape. Tapi kalau jenggotnya cuma dikit ya, jenggot Jawa ya, maka harus langsung sampai nempel ke dagu ya, ataupun kalau lebat maka cukup sebagian saja karena susah. Yang brewoknya segini misalkan harus sampai ke sini susah. Tapi kalau yang jenggotnya cuma dikit, seupil toh ini, cuma dikit ya harus sampai apa? Dagu, sampai kulit. Walam yuwadhib ala dzalik, tapi tidak terus-menerus yakni karena itu susah, ya. Wa kadzalika tahlilul asabi, lam yakun yuhafid alaih. Demikian juga menyela-nyela jari. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pasti, artinya ini bukan sesuatu yang wajib. Ya, Tapi kalau dia mau menyela-nyela, itu lebih apa? Utama, lebih sempurna. Tapi tidak sampai pada taraf apa? Wajib. InsyaAllah ta'ala, kita sambung lagi pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.